Nasr ini. Amin. Babu fadli sholatid duha. Dari kibab rano kautamaane sholat duha. Wabayani akoliha lan jelasno paling setitie sholatid duha. Wa sariha lan paling akehe sholatid duha. Wa awsatiha lan setengahne sholatid duha. Maksimal piro, minimal piro, setengahne piro. Minimale 2 rakaat, maksimale 8 rakaat, setengahne 4 rakaat. Wis dengan wae. Nek punya waktu ya wis tambahi sampai 8. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kala ngendika sinten Abu Hurairah ngendika ngeten ausoni wasiat ing ingsun. Ausoni wasiat ing ingsun sapa khalili kekasih ingsun sallallahu alaihi wasallam. Bisyami thalathati ayamin wasiat kelawan poso telu piro-piro dino. Ming kulli syahrin saking saben-saben bulan. Ming kulli syahrin saking saben-saben bulan. Setiap bulan disuruh puasa 3 hari. Warok atayid duha lan rong rokaat duha. Minimal nih. 2 rokaat sholat duha. Wa an utiro lan yento nglakoni witir sapa ingsun. Wa an utiro lan yento nglakoni witir sapa ingsun qabla an arquda ing dalem sadurunge yento turu sapa ingsun. Qabla an arquda ing dalem sadurunge yento turu sapa ingsun muttafaqun alaih. Nomor 2, saya diwasiati untuk selalu melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Selanjutnya nomor 3, saya diwasiati untuk sholat witir sebelum tidur. Mereka nih khawatir gak bangun. Wal itaru utawi sholat witir qoblan naumi ing dalam sadurungi turu. Iku innama yustahabbu angin pestine disunahno apa al itar qabla naum liman marang wong la yasiqu kang ora percaya sapa man. Ya Allah, apa yo la yasiqu kang ora percaya sapa man. Rahmat yo gak ketok ireng dia yo wir. Masuk nungguin gak mulai-mulai? Hah? Gak mulai? Karo sapa mulai? Numpak? Yang diri telepon ya? Kope? Hah? Celakaan apa? Disandera wong apa piye? Hah? Dirampok apa piye umpama nek takoni sing duwe nomer iku sapa sing duwe nomer iki ka ono sing duwe ya dihubungi mulo apa kenapa ta gak mulai lapo apa kalau nah kan yo perlu ditakoni apa kok kalau umpama nek kalau lah kan liman marang wong iku yus innama yustahabu angin pastini disunahno opo al itar liman marang wong layasiku kang ora percaya sapa man bil istiqodhi kelawan bangun akhirul laili ing dalem akhiri bengi. Fa in wasiqo Mongko lamun percaya sapa man percaya nek engko tangi fa akhirul laili mongko utawi akhire bengi fa akhirul laili mongko utawi akhire bengi iku afdalu luih utama kanggo salat witir itu fa akhirul laili mongko utawi akhire bengi iku afdalu luih utama kanggo salat witir. Qala wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ngendika sinten Kanjeng Nabi yusbihu isu-isuan. Ala kulli sulama. Ing atase saben-saben ros-rosan. Ros-rosan itu sendi-sendi. Ing atase saben-saben sendi. Min ahadikum kang saking salah siji sira kabeh. Apa sedakotun? Ya, apa sedakoh? Maknane ngene, wajib setiap pagi hari mensedakohi seluruh persendian tubuh. Jadi bendino kuwi kudu sedakoh. Wajibnya ono sing arani mboten wajib tapi hukume napa sunnah. Lah sedekah iki nganggo napa? Apa nganggo dhuwit? Weh, nek nganggo dhuwit ya bangkrut kowe. Setiap persendian tubuh harus disedekahi. Nggih. Gala maksudku rek yo sampean dhuwit entek kowe iki. Iso-iso. Gala tapi ternyata untung sedekahnya tidak harus menggunakan harta fakulu tasbihatin mongko utawi sekabiane tasbih iku sedekahun sedekah alawin diri ngono kala fakulu tasbihatin mongko utawi sekabiane tasbih iku sedekahun sedekah Isa ono Isa di ayo mabu nyepur njopo Irfan Hidayat nanti sah, hilang mana? Rong dino mondok hilang mana? Wakulu tahmidatin utai sekabiani tahmid iku sodako tun sodako. Wakulu tahlilatin utawi sekabiani tahlil iku sodako tun sodako mengucapkan la ilaha illallah iku nopo sodako ini sodako. Wa kullu takbiratin utawi saben-saben takbir iku sedekahun sedekah Allahu Akbar sedekah wa amrun utawi perintah bil ma'rufi kelawan bagus sedekahun iku sedekah ayo ayo ngaji ngaji ngaji amar ma'ruf nahi mungkar ngono ayo golek iki ndi kok gak ono wong iki lho iki amar ma'ruf ta mu di golek rahmat iki kok pas ilang piye? Oh, iki jenenge amar ma'ruf sedako sing suci. Penak dadi perintah api. Ayo piket piket piket. Nah, ini jenenge sedako. Yo enak gari bungok-bungok pas sedako. Wa nahyun utawi nyegah anil mungkari saking kemungkaran iku sedako tun sedako. Nyegah kemungkaran sedako. HP ini disita. Ben gak ganggu kemungkaran. Jenenge ya, lakane sedako kono nang. Ana yun arep mungkari sedako tu, nongkon sedako kok cek angel. Wa yujzi ulan nyukupi min dalika saking sekabehane mengkono-mengkono sedako-sedako kabeh tadi. Apa rakaatani rakaat luru. Yarka uhuma kang salat sapa wong ing rakaatani minat duha saking waktu duha. Mencukupi untuk sedekah bagi seluruh persendian tubuh adalah dua rakaat salat duha nek petang rakaat turah lho ya toh penak lho rawahu ngrene ing hadis sapa muslimun imam muslim kala hadis iki nunjukkan le bahwa kita harus bersyukur terhadap fungsi tubuh kita untung persendian ini masih berfungsi nek persendian gak berfungsi ora iso obah kowe. Ngene wae. persendian yang ada di pinggang bahwa ini kayak sobah ora iso sujud, ora iso ruku, ora iso apa-apa kuwi turu tok di atas tempat tidur, makane kudu di sedekahi disyukuri. Carane syukur dengan di sedekahi. Carane sedekah tidak harus menggunakan uang. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil, makane sausi salat wacane subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar iku sedekah. Tapi alhamdulillah yang semua itu dicukupkan dengan melaksanakan sholat duha dua rakaat. Kok sholat duha yo? Apa berarti liyane ku gak nyukupi? Dohire ngono. Dohire ngono. Nggih. Dohire mek cuma sing nyukupi niku sholat duha. Nunjukno keutamaane sholat duha, nunjukno kesempurnaane sholat duha sebagai wakil terhadap sedekah untuk seluruh persendian tubuh. Luar biasa nopo teni. Oh niku lho keutamaane salat duha. Makane nek jak salat duha yo cuk singit-singitan. Kuwaye wudu tapi ora gak bali. Rawahu riwayatno ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Qala wa an Aisyah talansaki Aisyah radhiyallahu anha. Qalat ngendika sinten Aisyah? Kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yo sholli salat sinten Rasulullah ad-duha ing salat duha. Arbaan kelawan petang rakaat. Wa yazidu lan nambahi sinten Rasulullah ma ing perkara sya'a kang ngersakaken sinten Rasulullah ing marwahu Muslimun. Ada sebagian orang yang mengatakan sholat duha itu sunnahnya hanya saat perjalanan. Tapi kalau kita lihat hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tadi yang atas, berarti sholat duha itu tidak hanya untuk dalam kondisi perjalanan. Walaupun dalam keadaan di rumah tetap disunnahkan mengikuti dawuh yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Setiap pagi. Rawahu Muslim Kanjeng Nabi 4 rakaat nek salat duha ditambah karo jari Sayyidah Aisyah. Piro nambahi sekarep wis pokok masyaan. Wa numihani in lan sangi umihani. Rupane Fahitah. Fahitah binti Abi Thalib radhiyallahu anha qalat ngendika sapa umihani. Qalat ngendika sinten umihani dahabtu pergi sapa ingsun. Ila Rasulullah, ila Rasulillah, marang Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amal Fathi yang dalam tahun penaklukan Mekah tahun 8 Hijriah. Fawajadduhu mongko nemu sapa ingsun ing Rasulullah. Ya kita sidu haliatus sinten Rasulullah. Rasulullah saat itu mandi. Duh, mandi kok ketemu orang ngono. Mandinya waktu itu yang menutupi adalah Sayyidah Fatimah. Rasulullah mandi ditutupi sama kain ketika ketol. Nah, terus Umi Hani Allah ucapkan salam kepada Kanjeng Nabi. Ditanya, "Sapa iku?" Umi Hani. Nah, di situ ada Fatimah. Berarti Umi Hani niki napane Rasulullah, sepupune Rasulullah. Mergane putrine Abu Thalib. Kala falamma faroho mongko semangsani selesai sinten Rasulullah min huslihi sangke kala atusi Rasulullah sholat mongko sholat sinten Rasulullah tamani ya rokaatin kala kelawan 8 biro-biro rokaat wadhalika utemungkun-mungkun sholat itu iku duhan, iku sholat duha muttafaqun alaih. Wa hadza utaiki hadis iku muhtasaru lafdi ihda riwayati Muslimin. Iku ringkesani lafati salah sijine piro-piro riwayati Imam Muslim. Babun ay hadza babun tajuzu wenang apa salat duha. Salat duha niki nerangno waktune salat duha minirtifa isyamsi saking munggah dhukure srengenge ila zawaliha tumekaling sirih srengenge. Nah, itu waktune salat duha adalah ketika matahari sudah tinggi kira-kira satu tubak sampai nanti kapan tergelincirnya matahari ke arah barat. Gala wal afdolu utawi kang luwi utomo iku antusola. Yento ten solati opo solat duha indas tidak dilhari ing dalam nalikani banget panas. Gala artinya bener-bener apa? Benar-benar matahari sudah meninggi. Ya kira-kira jam 9, setengah 10 itu sudah paling saya ini sholat duha. Gala wartifa'i duha lan dukure waktu duha. An Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu anna ustadun Zaid iku ro'ah. Iku ningali sopo Zaid kauman ing kaum. Yusalluna hali sholat sopo kaum. Minat duha saking sholat duha. Fakala mongko ngendika sapa Zaid amma laqad alimu amma iling-iling laqad alimu yaktine teman-teman roh sapa akeh anna sholata ing sedune sholat fi ghairi hadhi saati ing dalam saliyane ikilah waktu iku afdhalul utama. Inna Rasulullah seduni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika seduni Rasulullah ngendika ngene salatul awabina utai salate biro-biro wong kang akeh kembaline bali pada Allah salatul awabina utai salate al awabin iku hina termadu yang dalam nalikane kepanasan. Opo alfisolu opo anai unto rawahu ing hadis sapa muslimun imam muslim tadi ini sunai sunai salat duha gak pagi-pagi sekali boten tapi nak agak nanti agak siang kalau termadu te dalafa termadu iku bi fathita iklan fathita wal mimilan wim obi dodilan kelawan dot al mujamati kang ten titik siji. Yani ngersano sapa Kanjeng Nabi siddatal hari ing banget panas. Wal fisol uti fisol iku jam'u fasilin jam'i fasil. Wa huwa uti fasil iku asrohiru iku perkara kang cilik minal ibaili saking unta. Babul hasi uti iku bab nerangno mendorong ala sholati tahiyatil masjidi ing atase sholat tahiyatil masjid. Ini wa karahatil julusi lan makruhi lungguh lungguh di dalam masjid qabla ayyusalliya ing dalam sadurunge yen to salat sapa wong rakaataini kelawan rong rakaat fi ayyi waqtin ing dalam endi-endine waktu dakhala mlebu sapa wong. Jadi kalau sampean masuk masjid sunahnya langsung salat tahiyatul masjid makruh sampean duduk sebelum melaksanakan sholat tahiyatul masjid rong arwaat iku wasawaun lan iku poduko sholat yen to sholat sapa wong rokate ini ing rong rokat biniyati tahiyati kelawan niat tahiyat au salati faridotin utawa sholat fardu au sunnatin utawa sunnah rotibatin kang rotibah au ghairiha utawa liyane sunnah rotibah. Ya Allah kala an Abi Qatadah radhiyallahu anhu kala dikosinan Abu Qatadah jadi sholat tahiyatul masjid itu gak harus pakai niat tahiyatul masjid yang penting masuk masjid langsung sholat tempat sholat tahiyat apa sholat fardu atau sholat sunnah rotibah atau yang lain sampai masuk masjid langsung qobliyah duhur masuk masjid langsung qobliyah asar. Ngoten niku sudah langsung dapat salat ganjarane tahiyatul masjid. Rasa diniati entuk wis ngono sing penting masuk masjid langsung salat. Salat apa saja. Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qol qala ngdikosit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Idza dakhala ing dalam nalikane masuk sawahadukum salah siji ni sira kabeh almasjid ing masjid Allah. Ya Allah fala yajlis mongko aja lungguh sawahadukum ngantuk banget ya. Ngeluh ngantuk. Fala yajlis mongko aja lungguh sapa hadukum hatta yusalliha. Sehingga sholat sapa hadukum rakaataini kelawan rong rakaat muttafaqun alaih. Wa an Jabir lan saking Jabir radhiyallahu anhu. Kala ngendika sinten Jabir ataitu nekani sapa ingsun. An-Nabiya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa halu de Kanjeng Nabi iku fil masjid. Tetep ing dalam masjid. Allah. Faqala mongko ngendika sinten Kanjeng Nabi ngendika ngene. Sholli sholata sapa sira rakaataini ing rong rakaat kelawan ingno. Muttafaqun alaih Kanjeng Nabi perintah. Berarti iki nunjukno sunnah. Jadi perintah cuma sapa iki jenenge? Cuma Jabir, liyane gak diperintah. Berarti sholat tahiyat masjid hukume sunnah. Nek wajib sing diperintah gak Jabir tok, tapi kabeh. Babustih babi rokaateni utawi iki kubab nerangno sunai sholat rong rokaat ba'dal wudu'i ing dalem sause wudu. Sunnah nggih salat rong rakaat setelah wudu, dan ini sama tidak harus salat khusus nglakoni sunnah sause wudu. Yang penting jenengan nglakoni salat sunnah, langsung salat duha bisa. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku golang ndika sinten Rasulullah li Bilalin marang Bilal. Ndika ngene ya Bilalu hi Bilal. Hadis ni nyeritano sapa sira ing ingsun. Hadis ni nyeritano sapa sira ing ingsun bi arja amalin kelawan luih diharapkan. Biar ja'amalin kelawan luih diharapkan amal. Amil dahu kang lakoni sopo siro ing arja amalin fil islami ing dalam islam. Bilal, ceritakan pada saya apa amalmu yang paling bisa diharapkan yang engkau lakukan saat engkau telah masuk Islam. Apa amalmu Bilal yang paling bisa diandalkan, apa itu? Fa ini kenapa Kanjeng Nabi kok tangle demikian? Fa ini krono sedune ingsun iku sami tu krungu sapa ingsun dufana laika ing suarane sandal siro baina yadaya ing dalem ngarep ingsun fil jannati ing dalem surga. Bilal, ceritakan pada saya apa amalmu yang paling bisa diharapkan? Karena saya mendengar suara sandalmu berada di depan saya saat saya masuk di surga. Loh, loh, loh. Berarti disi'i Kanjeng Nabi. Loh, lagi Bilal ini antik. Disi'i Kanjeng Nabi masuk surga. Ini ceritanya kaya apa Bilal? Ya. Kalau nanti kau sapa Bilal, ma'amil tu. Ora amal sapa ingsun. Amalan kelawan amal. Arja kang luih diharapkan indi munggu ingsun min anni tinimbang sedune ingsun iku lam atatohar ora bersuci sapa ingsun tuhuron kelawan bersuci tenanan fi saatin ing dalem mangsa min lailin kang saking bengi au naharin utawa siang. Illa sholaitu kecuali sholat sapa ingsun bidalikat tuhuri kelawan mengkunu-mengkunu bersuci ma ing perkara kutiba kang ditetepno apa mali ngene mawon kutiba kang den tetepno li marang ingsun apa an usulia apa yento nyolati sapa ingsun ing ma muttafaqun alaih. Wa dalil hadis iku lafdzul Bukhari, lafaz Imam Bukhari. Nah, ada Kanjeng Nabi amal yang paling bisa saya harapkan daripada setiap selesai wudu saya pasti melaksanakan salat napa sunah wudu. Ini Kanjeng Nabi yang paling saya harapkan. Kanjeng Nabi mboten komentar. Berarti memang itu yang menyebabkan sandalnya, suara sandalnya Bilal sudah ada di dalam surga. Aduh. Dola ad-dafu demani daf bil fa'i halik lawan fa'i ku sautun na'li. Suarani sandal wa harakatuhu lan obai sandal alal ardi ingatasi bumi muttafaqun alaih. Wallahu a'lam. Ya Allah. Ya Rabbana darafna bi'anna Minggu belum tengah, Mas. Untungnya belum minggu. Masa dulu, Mas.